Yatruku, ditinggalkan, dia tidak diucapkan salam, tidak ditegur, tidak dikunjungi, dan segala, diputuskan hubungan. Ini namanya hajar. Orang ini berbuat zalim, ya, kepada orang. Murid-muridnya ikut, ustadz yang lain ikut untuk menghajar. Ini perbuatan zulm yang seperti ini. Ini perbuatan zulm yang seperti ini. Seperti dia mengatakan, aq'atuhu aw ahdartuhu fa inna hadza min jinsi ma yaf'aluhu al-qasaqisah wal ruhban ma'an nasara wal hazzabuna ma'al yahud. Karena dia mengatakan, saya tinggalkan dia, saya hajar dia, saya biarkan dia. Sesungguhnya perbuatan ini adalah seperti perbuatan yaitu para pendeta. Pendeta dan ulama dari mana? Orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Hazzabun bersama orang-orang Yahudi. Wa ma ajinsi ma yaf'alu wa immatud dalalah wal ghawayah ma'at ba'ihim. Dan seperti yang dilakukan oleh imam-imam yang sesat terhadap pengikut-pengikut mereka. Padahal As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ati'uni ma'ata'atullah fa in asaitullah fala ta'ata li 'alaikum. Kata Abu Bakar As-Siddiq, taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah. Dan jika aku durhaka kepada Allah, maka tidak ada ketaatan atas kalian untukku. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Fa idza kana al-muallim. Nah, Nabi bersabda, man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'u. Barang siapa di antara kalian menyuruh untuk berbuat maksiat, maka janganlah kalian taat. Tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Fa idza kana al muallimu wal awil ustadu qad amara bi hajri syakhsin aw bi ihdarihi wa isqati wa ibadihi wa nahwi dzalik, nadhara fihi. Fa in kana qad fa'ala dzanban syar'iyyan uqiba bi qadri dzanbihi bila ziyadah. وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. Apabila seorang guru atau ustaz menyuruh untuk menghajar seseorang, untuk meninggalkan, tidak mengucapkan salam, tidak boleh belajar atau yang lainnya, ya, menjauhkannya dia, dilihat, diperhatikan dulu ustaz ini. Apabila orang itu melakukan dosa syar'i, maka dia dihukum menurut kadar dosanya, tidak boleh lebih daripada itu. Apabila dia tidak berbuat dosa, maka tidak boleh kita menghukumi dengan sesuatu karena mengikuti apa? Si guru, si ustaz ini. Walaysa lil muallimina yuhazzibun nasa wa yaf'alu ma yulqi bainahumul adawata wal baghdha bal yakununa mithlal ukhuwatil muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Kata Syekhul Islam, tidak boleh atas orang-orang yang mengajar untuk mengkotak-kotak manusia. Tasnifun nas. Dikotak-kotak, digolong-golongkan manusia ini. Dan mereka berbuat dengan melemparkan permusuhan dan kebencian di antara sama kaum mukminin. Bahkan dalam mereka itu seperti bersaudara yang saling tolong-menolong atas perbuatan baik dan takwa. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa laysa li ahadin minhum ay ya'khudha 'ala ahadin ahdan bi muwafaqatihi 'ala kulli ma yuriduhu wa muwalati man yuwalihi wa mu'adati man yu'adi, bal man fa'ala hadha kana min jinsi Genghis Khan wa amsalihi alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan wali wa man khalafahum aduwan baghi bal 'alayhim wa 'ala atbahihim ahdullah wa rasuluh bi yuti'ullah wa rasulah bi yuti'ullah wa rasulah wa yaf'alu ma amara Allah bihi wa rasuluh wa yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluh wa yar'u huquqal mu'allimina kama amara Allah wa rasuluh. Dan tidak boleh bagi seorang di antara mereka untuk mengambil baiat atas seseorang, untuk mengikutinya, yaitu janji untuk mengikutinya dalam setiap apa yang dia inginkan. Atau dia berwala kepada orang-orang yang dia wala kepadanya dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi. Jadi kalau si A, ya, memusuhi si orang, maka murid-murid si A ini harus ikut memusuhi orang itu. Kalau si B mencintai orang itu, maka orang semuanya harus ikut mencintai orang itu. Ini orang yang berbuat demikian, ini sama seperti jenisnya Genghis Khan dari Tartar, ya, yang mereka dan yang sepertinya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang yang setuju dengan dia itu adalah teman, teman yang setia, shadiqan walid. Dan ini terjadi, ya, pada Hizib Ja'far ini terjadi, terjadi. Jadi orang-orang yang cocok dengan dia shadiqan walid. Waman khalafahum aduwan baghi, dan yang menyalahi Ja'far musuh, musuh. Kalau enggak mau ikuti pendapatnya musuh. Ya ini seperti ini. Bal hendaknya atas mereka dan orang-orang dan pengikut-pengikut mereka, hendaklah mereka mentaati perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu untuk taat selalu kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjaga hak-hak kaum, menjaga hak-hak para guru sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memerintahkan. Apabila seorang ustaz itu mazlum, dia harus tolong. Kalau mazlum dizalimi, dia harus tolong. Fa in kana ustadu ahadin mazluman nasarahu. Apabila seorang ustaz dari seseorang itu dizalimi, dia tolong. Wa in kana zaliman lam yu'awinhu 'ala dzulmi bal yamna'uhu minhu. Seandainya si ustaz ini berbuat zalim, maka tidak boleh ditolong atas kezalimannya, bahkan dia harus mencegahnya. Jadi bukan dibantu. Nah, sekarang antum lihat, ya, Ja'far berbuat zalim dibantu oleh murid-muridnya, mencaci maki, mencela, kemudian segala macam, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar kepada doa salafin, kepada masyayikh dan kepada yang lainnya, murid-muridnya ikut. Kemudian dijelaskan lagi di sini, wa idza waqa'al hadis itu antum sudah hafal ya, hadis sahih, unsur akhaka zaliman atau madzluman. Kemudian kata Syekhul Islam, wa idza waqa'a, antum perhatikan ini, wa idza waqa'a baina muallimin wa muallimin au tilmizin wa tilmizin au muallimin wa tilmizin khusumatun wa musyajaratun lam yajuz li ahadin an yu'ina ahadahuma hatta ya'lam al-haqqa fala yu'awinuhu bi jahlin aw wala bi hawa bal yanzuru fil amri fa idza tabayyana al-haqq a'ana al-muhiq minha 'ala al-mubtil sawa'un kana al-muhiq min ashabi aw ashabi ghairihi wa sawa'un kana al-mubtil min ashabi aw ashabi ghairihi fa yakunu al-maqsudu 'ibadatullahi wahdahu wa ta'ata rasulihi wa ittiba' al-haqqi wal qiyam bil qist. Perhatikan, perhatikan, dengarkan. Apabila terjadi antara seorang guru dengan guru, atau seorang murid dengan murid, ya, atau seorang guru dengan murid, terjadi apa? Terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, ya, terjadi perselisihan, maka tidak boleh, antum perhatikan, tidak boleh seorang pun untuk menolong salah satu dari keduanya, dari si guru dengan guru yang lain, si murid dengan murid yang lain, atau guru dengan muridnya, tidak boleh dia menolong salah seorang dari keduanya sampai dia mengetahui kebenaran al-haq yang benar datangnya dari Allah, dari Rasulullah SAW. Jelas, lihat dalil, keterangan dari Al-Qur'an wa sunnah lafahmi salafil ummah, bukan dari hawa nafsu si guru. Maka di sini fala yu'awinuhu bijahlin wala bihawa, tidak boleh dia membantu dan menolong dengan kebodohan dan hawa nafsu. Tidak boleh dia menolong si guru atau si murid itu dengan kebodohan dan hawa nafsu. Tidak boleh. Bahkan dia perhatikan, apabila itu bagi dia kebenaran, dia bantu yang benar itu atas yang berbuat kebatilan. Apakah yang benar itu dari teman-temannya atau teman-teman yang lainnya? Apakah yang batil itu dari teman-temannya atau sahabat-sahabat yang lainnya? Karena tujuan kita semuanya ini adalah beribadah kepada Allah saja dan taat kepada Rasulullah, mengikuti hak dan menegakkan keadilan. Memperhatikan, semua yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan lillah wa fillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan demikian juga untuk menjelaskan kepada umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita membela diri, tidak, membela dakwah ini, agar dakwah ini berjalan dengan kebenaran. Karena ini dakwah ini sudah dirusak oleh Ja'far Umar Talib dan murid-muridnya dan juga yang lainnya. Ya, ini terjadi, saya katakan ini terjadi. Kemudian dibela dengan apa? Dengan kebodohan. Dibela dengan apa? Dengan hawa nafsu. Jadi ingat, kita lakukan semuanya ini harus niatnya karena ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan mengikuti yang hak dan menegakkan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'idu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun atas diri kamu. Perhatikan. Walau ala anfusikum, meskipun atas diri kamu, atau kedua orang tua kamu, atau sanak kerabat kamu, jika dia orang kaya atau orang fakir, maka Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatannya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin lari atau menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu talwu di sini memutarbalikkan kata-kata. Di sini kata Syekhul Islam mengatakan lawa yalwi lisanahu fayukhbiru bil kadzib. Wa in talwu, dan jika kamu menghabarkan dengan dusta, memutarbalikkan kata-kata, au tu'ridu, atau kamu i'rad, kata Syekhul Islam di sini al-i'rad ayyaktumal haq, menyembunyikan kebenaran, yaitu kamu berpaling enggan menjadi saksi, kamu menyembunyikan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Kata Syekhul Islam, fa inna sakita 'anil haqqi syaitanun akhras, sesungguhnya orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Kemudian dikatakan lagi kata Syekhul Islam di sini, wa man mala ma'a sahibihi sawa'un kana al-haq lahu aw alayhi faqad hakama bi hukmil jahiliyah wa kharaja an hukmillahi wa rasulih wal wajib 'ala jami'ihim ay yakunu yadan wahidatan ma'al haqq 'ala al-mubtil fa yakunu al-mu'azzam 'indahum man 'azzamahu Allahu wa rasuluhu والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى الله ورسوله ولا بحسب هواه فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإن لا يضر إلا نفسه. Dan barang siapa yang condong bersama temannya, apakah itu dia benar atau dia salah, maka sesungguhnya dia itu telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Dia condong, artinya condong kepada orang yang keliru, yang salah, maka dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah dan keluar dari hukum Allah dan Rasulnya yang wajib atas semuanya. Yang wajib atas semuanya hendaknya mereka menjadi satu tangan, yaitu berkumpul berjamaah bersama orang yang hak untuk menyerang yang batil. Jadi yang diagungkan di sisi mereka orang-orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yang didahulukan di sisi mereka orang-orang yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai di sisi mereka orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang dihinakan di sisi mereka orang yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya, menurut apa yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu. Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan pimpinan. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya, maka tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Fahadha huwal asl alladhi alaihim i'timaduhu. Ini pokok yang harus dipegang oleh semuanya. Jadi, antum, yang antum bela itu adalah yang hak, bukan yang batil. Bukan guru atau murid, terjadi perselisihan pertentangan antum bela, bukan. Lihat yang mana yang benar. Yang benar itu yang berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan rayu, bukan kepandaian berkata-kata, bukan kepandaian membohongi umat, bukan, atau membawa cerita kebohong. Ya juhala yang hadir, iya aja, na'am, betul, seperti itu. Enggak bantah, enggak apa, itu yang saya heran. Ikut, dibela, mati-matian, sudah bela. seolah imam maksum. Kemudian kalau sudah begini, kalau ini sebagai pokoknya, kata Syekhul Islam, wahina idzin fala hajata ila tafarruqihim wa tasyayyu'ihim. Kalau ini pokoknya yang dipegang, insyaallah tidak ada lagi. Kita tidak butuh lagi kepada perpecahan, perselisihan, karena Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan, mereka itu tidak mempunyai sesuatu. Lasta minhum fi syai', engkau tidak masuk sedikit pun dalam golongan mereka. Allah berfirman lagi dalam surah Ali Imran, wala, yang tadi dalam surah Al-An'am. Kemudian dalam surah Ali Imran Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan. Wa idza kana ar-rajulu qad 'allamahu ustadzun 'arafa qadra ihsani ilayhi wa syakarahu. Apabila ada seseorang telah diajarkan, dididik oleh seorang ustaz, dia hendaklah tahu tentang kadar kebaikan ustaz yang pernah mengajarkan kepada dia dan dia bersyukur. Kalau antum lihat sekarang ini tidak, ustaz yang pernah mengajarkan kebaikan kepada dia dilupakan, dicaci maki, dihina, ditahdir dan yang lainnya. Ini bisa antum lihat kan kenyataan yang ada. Ya. Muallimihi wala li ghairi muallimihi. Kata Syekhul Islam, wala yashuddu wasta'u la li muallimi wala li ghairi muallimihi, fa inna shaddal wasta' li syakhsin muayyanin wa intisabihi ilayka kama dzukira fi su'al min bid'il jahiliyah. Barang siapa yang menguatkan, ya, membantu seseorang, apakah itu kepada gurunya atau kepada bukan gurunya, sesungguhnya menguatkan seseorang, bagi seseorang itu orang tertentu dan dia menisbatkan dirinya kepadanya, min bid'il jahiliyah, termasuk bid'ah-bid'ah jahiliyah. Ini diantaranya yang disebutkan oleh Syekhul Islam, saya tidak bacakan seluruhnya, cuma ada sedikit terakhir ini di halaman 20, yaitu waman halafa syakhsan ala ayyu wali man walahu wa yu'adi man adahu kana min jinsi tartar al mujahidina fi sabili syaitan. Barang siapa yang mengikat perjanjian kepada seseorang untuk apa? Bersekutu kepada seseorang untuk berwala, ya, loyal kepada orang-orang yang dia cintai dan memusuhi orang-orang yang dia musuhi, maka dia termasuk jenis dari tartar yang berjuang di jalan syaitan, bukan berjuang di jalan Allah. Wa mithlu hadza laisa minal mujahidin fi sabilillahi ta'ala wala min jundil muslimin. Ini orang-orang tidak berjuang di jalan Allah dan tidak termasuk tentara kaum muslimin. Bahkan tidak boleh menjadi askar kaum muslimin, bal haula'i min askari syaitan, bahkan termasuk tentara-tentara syaitan. Kenapa? Membela pribadi seseorang. Ini diantara yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang tidak bolehnya kita wala kepada seseorang, memusuhi juga karena seseorang yang seperti ini termasuk perbuatan jenghiskan, kata Syekhul Islam. Ya, antum hati-hati, tidak boleh taklid. Tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Mubarak Bumualim tentang tidak boleh kita taklid. Dan a'immah semuanya melarang kita taklid. Kemudian yang kedua, saya akan bacakan penjelasan masalah tahdzir. Ya. Yang Ja'far mengatakan dengan bahasanya yang seolah-olah, ya, sepertinya kita ini sedang perang dengan Hizbiyyin, kemudian Yazid Jawas ini dia apa telah menyerang, menikam salah satu sisi dari manhaj salaf berdiri, yaitu masalah tahdzir terhadap ahlul fitnah. Jadi bahasa-bahasa ini dibuat sedemikian indah supaya orang percaya. Padahal kalau dilihat kasetnya tidak seperti yang diceritakan oleh Ja'far bin Thalib. Antum perhatikan di sini, saya akan jelaskan bagaimana penjelasannya. Ini kalau saya mau bacakan, ya, penjelasan saya, jadi Ja'far itu mulai mentahdir atau menyerang saya itu ketika saya ceramah di Magelang tentang masalah lisan. Saya bawakan hadisnya kurang lebih 30 hadis tentang masalah bahaya lisan, 30 hadis. Tapi yang diingat hanya jawabnya oleh Ja'far. 30 hadis saya bacakan dari Hasaidul Asun. Tapi yang diingat tanya jawab tentang tahdir. Waktu itu bulan November. Itu yang saya ingat, bulan November. Kemudian kasetnya sampai, karena yang hadir juga ada muridnya Ja'far. Cepat ini, seperti sekarang juga ini. Besok udah sampai di sana. Ya, yang dari yang hadir ada muridnya Ja'far. Kemudian sampai kaset itu didengarkan tanya jawabnya tentang tahdir. Kemudian nah ini cari kesempatan. Yazid ini sudah menikam, ya, menyerang salah satu sisi daripada manhaj salaf, yaitu perkara tahdir terhadap ahlul fitnah, dengan melemparkan syubhat yang muhdats yang mengatakan bahwa tahdir itu hanya boleh dilakukan oleh ulama. Ini ya seperti ini, kalau kita simpulkan banyak nukta-nukta saya sudah catat ini. Perkataan Ja'far Umar Thalib di kasetnya, satu kaset yang dimasukkan di majalah Salafi, ada kurang lebih 20 kesalahan yang kalau dijawab enggak cukup waktunya. Insyaallah lain kali saya sudah kasih penjelasan tentang masalah ini. Cuma yang perlu saya ingatkan, Ja'far mengatakan di sini bahwa saya sudah kasih kaset kepada Yazid Jawas. Saya sudah kirimkan. Seolah-olah pendengar itu begitu terjadi kesalahan, Ja'far kirimkan kaset, kirimkan buku. Tidak. Ini sudah terjadi setahun setengah yang lalu. Waktu kita masih akrab, masih saling memberikan hadiah, kirimkan kaset, kirimkan buku. Jadi pendengar dibuat atau opini ini dibuat percaya gitu. Awal November saya ceramah. Pertengahan November saya ceramah. Awal Desember. Menjelang akhir November kurang lebih 2 pekan. Itu sudah ada kasetnya. Saya dapat kasetnya. Wala saya ditelepon, wala diingatkan, wala dikirimi surat. Sudah cukup dalam manhaj salaf ini kaset tahdhir. Katanya harus iqamatul hujjah. Katanya harus munasahah. Dan ini mulai terus menikam saya ini dan mencela dengan alasan manhaj salaf, dakwah salaf terus sudah. Ya. Dipakai dagangan ini. Manhaj dagangan dipakai. Orang percaya. Menikam saya, mencela, mencaci dan segala macam sampai terakhir di Lombok. Jadi Madinah Nabawiyah, di hadapan beberapa tolap Madinah, yang diantaranya sebagian adalah mulai dari saya sendiri. Satu kaset, saya bawa kasetnya. Ini fitnah dengan berbagai macam fitnah. Dan diantaranya ada, nanti akan saya sebutkan tentang kebohongannya Ja'far itu. Ikhwan fi din, a'azakumullah, saya waktu menjelaskan tentang masalah tahdir, saya tidak mentaksis atau menghasar itu hanya ulama. Saya membawakan waktu itu tentang masalah ulama, yaitu dari perkataannya Soleh, Dr. Soleh Al-Fauzan. Saya bawakan. Dan juga perkataannya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid ketika menjelaskan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Itu yang saya jelaskan. Tapi enggak, pendapat Syekh Ali Hasan, pendapat Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini. Sekarang saya bacakan apa yang Ja'far bilang. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini itu bagaimana? Soleh Fauzan bagaimana? Ini saya nukil tentang tahdir ini. Pertama dari Dr. apa? Soleh Fauzan. Dari kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah. Al-Qismul Awal Min Ijabati Fadilati Syekh Al-Doktor Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Udhu Hayati Kibaril Ulama wa Udhu Lajna Daima Lil-Iftah Jama'ahu wa atanabihi wa kharrajahu Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harifi. Benar, terbitan Darussalam, Tabaatul Ula, tahun 1416 Hijriah. Di pertanyaan nomor 44 kata beliau, hal tahdhiru minal manahijil mukhalifati limanhajis salafi wajib? Apakah tahdhir dari manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf ini wajib? Kata Syekh Dr. Soleh bin Fauzan, kata beliau, na'am, wajib. Yajibu an nuhadhira minal manahijil mukhalifati limanhajis salaf hadza minan nasihati lillahi wa likitabi wa li rasuli wa li aimatil muslimin wa ammatihim nuhadziru min ahli syurur wa nuhadziru min al manahij al mukhalifati li manhaj al islam wa nubayyin madar hadhihi al umur lin nas wa nahuhu wa nahuthuhum ala tamassuki bil kitabi wa sunnah hadza wajib walakin hadza min syu'uni ahli al ilmi alladhina yajibu an yatadakhalu fi hadha al-amr wa ay yuwaddihuhu lin-nasi bit-tariqati al-la'iqati al-mashru'ati an-naji'ah bi-idhnillah. Naam, wajib. Itu tahdir, itu wajib. Wajib kita mentahdir dari manhaj-manhaj yang menyimpang terhadap manhaj salaf. Dan ini termasuk nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada a'immatul muslimin dan umumnya mereka. Kita mentahdir terhadap ahli syurur, orang-orang yang berbuat kejelekan, kejahatan. Alhamdulillah. Dan kita mentahdir dari manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj Islam. Kita jelaskan tentang bahaya dari perkara-perkara ini kepada manusia dan kita anjurkan mereka untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan ini wajib. Akan tetapi hal ini adalah urusannya ahlul ilmi, para ulama, yang wajib mereka mengurusi masalah ini dan mereka menjelaskannya kepada manusia dengan cara yang sesuai yang disyariatkan, an-naji'ah, yang manjur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Ibrahim Dr. Soleh Fauzan. Kemudian Dr. Ibrahim Rohaini. Ini tanya jawabnya Ja'far, bukan dialog ya, tanya jawab. Ya, bukan dialog. Tanya jawab Ja'far kepada Dr. Ibrahim Rohaini yang kasetnya dikirimkan memang kepada saya. Bukan November, sudah setahun yang lalu. Jadi November bukan November 98 bukan. Tapi itu 97. Sudah setahun yang lalu dikirimkan. Di antara pertanyaan Ja'far, Usama Mahri dan yang lainnya. Saya tidak bacakan semua. Ya. Dari kaset itu, dua kaset. Kaset Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini tentang masalah tahdir yang dibangga-banggakan oleh Ja'far. Yang dikatakan, ya saya suruh dengar. Saya mau balik bertanya, Ja'far sudah dengar belum? Kaset itu. Kalau mengatakan, ya saya harus dengar. Saya sudah kirimkan kaset. Nah, Ja'far sudah dengar belum? Dari awal sampai akhir. Kalau dengar dia akan tahu bagaimana jawabannya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini. Kata beliau begini. Wahal tahdhiru du'a. Ini pertanyaan kedua. Ya. Saya tidak jawab semuanya ya. Yang penting-penting saja. Wahal tahdhiru du'ati ahli al-bid'ah mimma yunqasul adab wal akhlak. Apakah tahdhir terhadap da'i al-bid'ah termasuk yang mengurangi adab dan akhlak? Jawab oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaini, kata beliau, tahdhiru ahli al-bid'ah hadza min al-wajibat alladhi awjabaha Allah ala ahli al-ilmi wa huwa al-bayan lin-nas wa hadha min al-bayan wa tawdih lin-nas hatta la yanhadi'u bi ahli al-bid'ah wa hadha manhajun ma'rufun 'inda ahli sunnah wa qad ishtuhira 'anhum al-athar annahu la ghibata limubtadi'in, dalam riwayat yang lain la ghibata li fasiqin wa hadha wajib hatta la yaghtar bihim al-awwam wa la yaghtar bihim tullab al-'ilmi as-sighar lakin li hadha at-tahdhir lahu dawabit. Memperhatikan. Di sini dijelaskan mentahdir ahlul bidah adalah satu kewajiban yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla terhadap ahlul ilmi, para ulama, dan ini merupakan bayan keterangan bagi manusia akan agama mereka. Ini termasuk keterangan dan penjelasan untuk orang-orang awam sehingga mereka tidak tertipu oleh ahlul bidah. Tahdir merupakan manhaj ma'ruf, manhaj yang ma'ruf, manhaj yang telah diketahui di kalangan ahlu sunnah dan telah masyhur asal dari mereka tentang hal ini, perkataan mereka tidak ada ghibah atas mubtadi. Artinya, seorang mubtadi jika dia mengadakan bid'ah, khususnya para da'i, mereka, para da'i mubtadi harus ditahdir. Artinya, kita tidak ada ghibah. Kalau kita ceritakan tentang kejelekannya mereka, artinya kita menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang berkaitan dengan manhaj ini, tidak termasuk ghibah. La ghibata li mubtadi'in, dalam riwayat yang lain la ghibata li fasiqin, sehingga kaum awam tidak tertipu oleh mereka. Demikian pula agar para talibul ilmi yang masih kecil yang tidak mengetahui bid'ah, mereka tidak tertipu. Dan ini adalah suatu kewajiban yang diwajibkan Allah kepada ahlul ilmi. Kemudian Syekh Ibrahim Rahim menyebutkan dawabitnya. Di sini ayyurada bihi wajhullah azza wajal. Lakin li ada takdir lahu tawabit ayyurada bihi wajhullah azza wajal wa laysa tashahhur wala al-kalam fi aradin nas wa innama yuradu bihi maqsadun syar'i wa huwa tahdhir min dhalika al-mubtadi hatta la yankhadi'a bihi an-nas wa yatimu tahdhiru al-qadar alladhi yatimu bihi tahdhiru an-nas minhum wa la yatajawazu ila adh-dhulmi hatta tahdhir ma yujizu lana an naqdhiba wala an naqula fi dhalika al-mubtadi ma laysa fihi bal nuhadhdhir minhu fi ma huwa fihi wa qad taqulu li وقد تكون المصلحة أحيانا ألا نذكر كل ما فيه إذا كان الأصل أن يتم التحذير منه بأقل كلمة وبأقل ما هو فيه من خصال الشر والسوء فإنه يلجئ بذلك لأن الأصل أن الغيبة محرمة وإنما يباح منها ما يتم به التحذير فإذا حصل ذلك المقصود توقفنا عند ذلك الحد. أكن تحذير من أهل السنة mempunyai ضوابط. Ketentuan-ketentuan, yaitu dimaksud dari tahdzir adalah mengharapkan wajah Allah dan tidak dimaksud untuk tasyahhi, yaitu memuaskan diri.